Beberapa saat yang lalu, satpam saya menghadap ke saya dan bilang, Pak San, anak saya sudah sarjana. Terima kasih selama ini saya dibantu, terutama ketika butuh uang. Dan saya berpikir banyak tentang hal ini. Saya pikir kalau sekarang ini anak seorang satpam, anak seorang sopir, saya minta maaf buat teman-teman. Saya hanya menggambarkan bahwa pada posisi yang seperti apapun, sekarang para anak muda sudah mudah sekali menjadi sarjana. Dan kalau Anda masih saja mengagungkan diri bahwa saya sudah lulus sarjana, maka saya pasti dapat pekerjaan, maka pasti dapat keuntungan, maka pasti bisa berbisnis, maka Anda harus berpikir kembali. Sebetulnya, guna jadi menjadi seorang sarjana itu apa? Terutama pada ekonomi ketika semua orang sudah hampir bisa menjadi sarjana. Di Amerika, sebuah data menunjukkan bahwa pada tahun 1960, satu tahun itu hanya ada 5.000 lulusan MBA. Tapi pada tahun 95, kan sekarang ya, 75.000 setiap tahun. Sekarang berapa ratus ribu setiap tahun, saya tidak tahu. Dalam pendidikan MBA di Inggris tahun 67 baru ada dua institusi yang menyediakan. Pada tahun 95 sudah 130. Sekarang saya tidak tahu, mungkin sudah 500-400 pendidikan seperti itu. Bahkan di Amerika ketika perang Vietnam, katanya para tentara itu cuma 15% yang lulusan S1. Ketika Desert Storm perang terjadi, maka 99,3%, jadi hampir 100%, adalah lulusan sarjana. Mitra bisnis, kita harus memikirkan tentang percepatan perubahan dunia ini yang mengalami kemajuan begitu cepat. Dan Anda dan saya tertutup pada sebuah bisnis dan sebuah pandangan kacamata yang sering terkukung ya, pada kesendirian kita. Dan kita lupa bahwa semuanya sudah bergeser, maju, bergerak dengan begitu cepat. Alangkah baiknya, kita suatu waktu berpikir kembali dalam perubahan akselerasi kehidupan yang begini cepat. Apa yang harus saya lakukan? Supaya saya tidak menjadi sesuatu barang antik dalam kehidupan ini yang tidak lagi memberikan kontribusi pada masyarakat kita. Mitra bisnis, sering kita harus kembali berpikir tentang hidup kita, tentang akselerasi perubahan, tentang dunia ini. Karena semuanya berubah dan Anda juga harus mau berubah. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.